Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني الطلبة dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada hari ini kita mulai kajian pada kitab yang baru, yaitu kitab Al-Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi, dan juga kitab Masail Jahiliyah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Namun ini kita sampaikan secara bergantian, tidak sekaligus setiap hari, tapi bergantian. Baik. Adapun pada kesempatan ini kita akan mulai pada kitab Al-Arba'in karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ini adalah satu kitab hadis yang berisi 42 hadis yang beliau berjudul dengan Al-Arba'in. Meskipun Al-Arba'in itu artinya 40, tapi orang Arab biasa kalau kepalanya 40 atau 50, maka biasanya tambahannya sudah tidak disebutkan, sehingga terkenal kitab ini dengan judul Al-Arba'in An-Nawawiyah, Kitabul Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis karya Al-Imam An-Nawawi yang 40, padahal isinya ada 42 hadis. Baik. Kita pilih kitab ini sebab di dalam kitab ini tercakup hadis-hadis yang paling terpenting di dalam agama Islam. Hadis-hadis usul yang berbicara tentang pokok-pokok ajaran Islam. Dan juga karena para ulama dari masa ke masa setelah ditulis kitab ini sangat memperhatikan kitab beliau ini, sehingga banyak syarah yang ditulis oleh para ulama terhadap Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di antara syarah yang paling terkenal adalah syarah Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Demikian pula Al-Imam An-Nawawi sendiri telah menuliskan syarah, dan ulama besar di masa ini seperti Al-Syeikh Ibn Baz, Al-Syeikh As-Sa'di, Al-Syeikh Ibn Al-Uthaymin rahimahumullahu ta'ala juga memiliki syarah terhadap Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sehingga sebagaimana metode kita sebelumnya, yaitu merangkum fawaid-fawaid yang terdapat di dalam syarah-syarah para ulama, lalu kita sebutkan satu persatu. Jadi kita tidak memilih satu syarah yang khusus, tapi kita merangkum fawaid-fawaid yang ada dari apa yang bisa kita kumpulkan dari syarah-syarah para ulama yang telah ditulis. Taib. Dan sekilas tentang biografi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau sudah kita kenal semuanya adalah seorang pembesar ulama Syafi'iyah yang menjadi rujukan bukan saja oleh mazhab Syafi'i tetapi oleh para ulama dari seluruh mazhab banyak mengambil ilmu beliau. Nama beliau adalah Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Abu Zakaria An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi kunyah beliau adalah Abu Zakaria, sedangkan nama beliau adalah Yahya bin Sharaf. Terkenal dengan sebutan Al-Imam An-Nawawi dinisbatkan kepada satu desa yang bernama Nawa yang terletak di Dimashq. Di situ beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijriah. Tentang sifat-sifat beliau telah dikenal oleh para ulama sebagai seorang yang berilmu, zuhud, ahli ibadah. Dan di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau menyebutkan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu dan para ulama. Dan ulama mengatakan dengan sifat-sifat itulah beliau menghiasi dirinya. Kita akan sebutkan beberapa sifat yang beliau sebutkan di dalam Al-Majmu', di mana ulama mengatakan inilah sifat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang pertama, ayyaqsida bi ta'limihi wajhallah wa la yaqsida tawassulan ila ghardin dunyawi ka tahsili malin aw jahin aw syuhratin aw sum'atin aw tamyizin 'anil asbah. Kata beliau rahimahullah, hendaklah para penuntut ilmu dan ulama bermaksud di dalam pengajarannya untuk mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mendapatkan suatu keuntungan duniawi seperti harta, kehormatan, ketenaran, dan sum'ah. Ini pujian orang. Atau menonjolkan diri dari teman-teman sebayanya. Jadi harus benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ayatakhallaq bil mahasin allati warada syar'u biha wa hatha 'alayha. Hendaklah seorang penuntut ilmu berakhlak dengan akhlak-akhlak syariat dan meninggalkan akhlak yang tercela. Kemudian yang ketiga, al-hadharu min al-hasadi war-riya wal-i'jab wa ihtiqarin nasi wa in kanu dunahu bidarajat. Hendaklah menjauhi hasad, iri hati, dan juga riya, dan membanggakan diri sendiri serta merendahkan orang lain meskipun dia lebih tinggi dari mereka beberapa derajat. Kemudian yang keempat, dawamu muraqabatillahi ta'ala fi alaniyatihi wa sirrihi. Hendaklah selalu merasa diawasi oleh Allah baik pada saat terang-terangan maupun pada saat menyepi. Yang kelima, ayastamirra mujtahidan fil ishtighal bil ilmi. Hendaklah seorang penuntut ilmu selalu rajin menyibukkan diri dengan ilmu. Qira'atan wa iqra'an, baik membaca sendiri maupun membacakan kepada masyayikh. Wa mutala'atan wa ta'liqan, menelaah dan menta'liq. Wa mubahathatan, dan melakukan pembahasan. Wa mudzakarah wa tasnifan, demikian pula selalu mengulang ilmu tersebut dan menuliskannya. Yang keenam, yan bagi ayatannya bitasnif idza taahhala lahu. Hendaklah seorang penuntut ilmu menulis ilmunya, menyusun ilmunya dalam bentuk karya tulis apabila dia sudah mampu melakukannya. Dan ini benar-benar dipraktikkan oleh Al-Imam Nawawi sehingga karya tulis beliau bisa kita warisi sampai hari ini. Wa yanbaghi lahu ayuharrida tullabahu 'ala al-ishtighal fi kulli waqtin. Dan sepatutnya bagi seorang pengajar untuk menyibukkan atau mendorong para pelajar untuk menyibukkan diri dengan ilmu pada setiap waktu. Wa yutalibuhum fi hifdzin ma yaltazimu hifdzuhu. Dan meminta para pelajar untuk menghafal apa yang seharusnya dihafal. Kemudian yang kedelapan, wa min ahammi ma yu'maru bihi alla yata'adza mimman yaqra'u 'alayhi idza qara'a 'ala ghairihi. Dan di antara hal yang paling terpenting bagi seorang pendidik adalah dia tidak merasa tersakiti apabila orang yang tadinya belajar kepadanya mau belajar kepada orang lain. Sebab kalau dia merasa tersakiti, menunjukkan dia tidak ikhlas di dalam mengajar. Inilah di antara sifat-sifat yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam Al-Majmu', di mana seorang penuntut ilmu dan seorang ulama hendaklah bersifat dengannya. Dan kata para ulama, inilah sifat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi beliau adalah seorang ulama yang memiliki keutamaan-keutamaan yang telah diakui. Dan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam muqaddimah beliau secara khusus mengatakan bahwasannya yang zahir, yang nampak, bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah seorang hafiz yang ikhlas di dalam dakwah beliau. Sehingga hari ini kita dapati tulisan-tulisan beliau itu begitu tersebar. Di antaranya kitab yang sangat terkenal yang diterima oleh umat, yaitu kitab Riyadus Salihin. Kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala diambil manfaatnya oleh banyak sekali kaum muslimin, menunjukkan keikhlasan beliau di dalam menulis kitab-kitabnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada umat ini suatu penerimaan terhadap karya para ulama kecuali hal itu ditulis dengan ikhlas. Ini menunjukkan keutamaan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Namun bersamaan dengan itu, sebagaimana manusia yang lainnya, sebagaimana ulama yang lainnya yang juga memiliki kesalahan. Oleh karenanya, sebagaimana pula kita menyikapi ulama yang lainnya, apabila dia benar, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita ikuti. Tetapi, kalau dia salah, menyimpang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak mengikutinya, dan kita menjelaskan kesalahannya, walaupun tidak sepatutnya kita mencerca dan mencela para ulama. Iya. Di antara kesalahan beliau yang dikritik oleh para ulama yang lainnya adalah ketergelinciran beliau dalam akidah al-asma wa sifat, yaitu mengikuti manhaj ahlu ta'wil, dan itu seperti yang dikatakan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah ketergelinciran yang tidak disengaja. Tapi tetap saja kita jelaskan kesalahannya agar jangan kita terjerumus ke dalam kesalahan tersebut atau yang sampai umat mengikuti kesalahan itu. Di antara kesalahan beliau dalam masalah asma wa sifat, beliau menta'wil sifat Allah istiwa dengan istila. Menta'wil firman Allah ar-Rahman alal arsy istawa, Allah yang Rahman beristiwa di atas arsy, dita'wil dengan istaula, berkuasa di atas arsy. Namun bukan berarti beliau mengingkari istawa, cuma dia menta'wilnya. Dan ini seperti kata para ulama, termasuk ketergelinciran yang tidak disengaja. Terlebih di zaman beliau, banyak sekali ahlul bid'ah yang mengaku-ngaku ahlus sunnah. Sehingga, bukan cuma orang-orang awam yang terpengaruh. Bahkan di antara para ulama, ada yang terpengaruh dengan sebagian akidah ahlul bid'ah, karena mereka menamakan akidah menyimpang mereka dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah meyakini Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsh. Seperti kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Al-istiwa ma'lumun, diketahui maknanya. Tetapi bagaimana bentuknya Allah beristiwa, itu tidak kita ketahui. Mengimaninya adalah wajib. Jadi, kita diperintahkan untuk mengimaninya, bukan menta'wilnya. Mempertanyakannya adalah kebid'ahan. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Ini sekilas tentang biografi Al-Imam Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Iya. Kita masuk pada muqaddimah Al-Imam An-Nawawi pada kitab beliau Al-Arba'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلاق أجمعين. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang mengatur langit dan bumi dan mengatur seluruh makhluknya. Ba'ithir rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim ilal mukallafin. Dialah yang mengutus rasul-rasulnya, semoga salawat Allah dan salamnya kepada mereka. Dia utus rasulnya kepada seluruh mukallafin, seluruh orang-orang yang diberikan taklif, pembebanan syariat. Dan telah pernah kita bahas dalam pelajaran fikih, lafaz mukallaf ini kurang tepat, sebab tidak ada sesuatu yang memberatkan di dalam syariat. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Andaikan dikatakan ilal muslimin, maka itu lebih tepat. Atau ilal nasi, jami'an. Lihidayatihim wa bayani syara'i'id din. Allah utus para rasul untuk memberikan hidayah kepada mereka dan menjelaskan syariat-syariat agama. Biddala'ilil qata'iyah wa wadihatil barahin. Dengan dalil-dalil yang qat'i, yang jelas, dan bukti-bukti yang kuat, yang nampak jelas. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi. Aku memuji Allah atas semua nikmat-nikmatnya. Wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi. Dan aku mohon kepadanya tambahan dari keutamaan dan dari kemuliaannya. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar. Dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yang satu yang maha perkasa, yang maha mulia dan maha pengampun. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasannya pemimpin kita Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wa habibahu wa khalilah. Dan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, afdalul makhlukin, makhluk yang paling mulia. Adapun perkataan beliau, wahabibuhu, adalah kurang tepat kalau disifatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang benar adalah perkataan beliau selanjutnya, yaitu khaliluh. Sebab khalil lebih tinggi dari habib. Dan di antara para nabi hanya dua yang dijadikan khalil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dikatakan habib, maka turun derajat beliau. Al-muqarram bil-Quranil aziz al-mu'jizatil mustamirra ala ta'aqubis sinin. Yang dimuliakan, nabi yang dimuliakan dengan Quran yang mulia, mukjizat yang selalu berkesinambungan sampai hari ini. Wa bisunanil mustanira lil mustarsyidin. Demikian pula dia dimuliakan dengan sunnah yang menerangi orang-orang yang mau mengambil jalan yang selamat, jalan yang lurus. Al-makhsus bijawami il-kalim wa samahatid din. Dimana beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan dengan jawami ul-kalim, yaitu kalimat-kalimat yang ringkas namun bermakna luas. Wa samahatid din, dan agama yang penuh dengan kelapangan. Salawatullahi wasalamu alaihi wa ala sairin nabiyyina wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin. Semoga salawat Allah dan salamnya tercurahkan kepada beliau dan kepada seluruh nabi dan mursalin dan pengikut setiap para nabi tersebut dan seluruh orang-orang saleh. Ini salawat, pujian dan salawat dari Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada kitab, pada muqaddimah kitab Al-Arba'in. Kemudian beliau berkata, amma ba'd. Faqad ruwiina an Ali ibn Abi Thalib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Mu'adz ibn Jabal wa Abi Darda wa ibn Umar wa ibn Abbas wa Anas ibn Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum min turuqin katsirat bi riwayatin mutanawwi'at anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah diriwayatkan kepada kami dari sejumlah sahabat yang beliau sebutkan tadi dengan jalan-jalan yang sangat banyak sekali dalam bentuk periwayatan yang berbeda-beda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha ala ummati 40 haditsan min amri diniha, ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zamratil fuqaha'i wal ulama." Barang siapa yang menghafal atau menjaga untuk umatku 40 hadis dari urusan agama mereka, maka Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam golongan fuqaha dan ulama. Nanti beliau akan jelaskan hadis ini dhaif. Wa fi riwayatin ba'athahu Allahu faqihan 'aliman. Dalam riwayat yang lain Allah akan bangkitkan dia sebagai seorang yang faqih dan 'alim. Wa fi riwayat Abi Darda, dan dalam riwayat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Dan aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya pada hari kiamat. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, dan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Akan dikatakan kepadanya, yakni kepada orang yang menghafal 40 hadis untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuklah dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dan dalam riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zamratil ulama, akan dituliskan pada kumpulan para ulama. Wa husyira fi zamratis syuhada, dan akan dibangkitkan dalam kumpulan para syuhada. Lalu kata beliau, wattafaqal huffaz ala annahu haditsun dhaif wa in kathurat turukuhu. Para hufadzul hadis, para ulama ahli hadis sepakat hadis ini dhaif meskipun banyak jalannya. Oleh karena itu, nanti beliau akan jelaskan penulisan kitab Arba'in yang beliau lakukan bukanlah berpatokan pada hadis dhaif tersebut. Baik. Lalu kata beliau, wa qad sannafa al-ulama rahimahumullahu fi hadzal bab ma la yuhsa min al-musannafat. Para ulama telah menulis pada bab ini, yakni 40 hadis yang tidak bisa dihitung lagi dari karya-karya mereka. Fa awwalu man 'alimtuhu sannafa fihi Abdullah ibn al-Mubarak. Yang pertama aku tahu menulisnya adalah Abdullah bin Mubarak. Thumma Muhammad bin Aslam At-Tusi al-'Alim ar-Rabbani. Thumma al-Hasan bin Sufyan an-Nasa'i. Wa Abu Bakar al-Ajuri. Wa Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Isfahani. والدارقطني والحاكم وابو نعيم وابو عبد الرحمن السلمي وابو سعيد الماليني. Dikoreksi oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair, yang benar adalah Abu Sa'ad Al-Malini. Wa Abu Utsman As-Sabuni wa Abdullah ibn Muhammad Al-Ansari wa Abu Bakar Al-Baihaqi. Inilah nama-nama ulama yang pernah menulis 40 hadis. Wa khalaik la yuhsauna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin, dan banyak lagi para ulama yang tidak bisa dihitung, baik ulama terdahulu maupun ulama yang belakangan. Perlu juga diketahui asal dari kitab Arba'in ini adalah suatu penyampaian yang disampaikan oleh al-Imam Abu Amr ibn Salah, juga salah seorang muhaddis dari kalangan ulama Syafi'iyah. Beliau menyampaikan 26 hadis yang beliau beri judul Al-Ahadith Al-Kulliyah. Ini yang mencakup permasalahan-permasalahan yang penting dalam agama. Lalu dari situlah disempurnakan oleh Al-Imam An-Nawawi menjadi 42 hadis. Awalnya hanya 26 hadis. Kata beliau rahimahullah, وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. Dan sungguh aku telah beristikharah kepada Allah untuk mengumpulkan 40 hadis. Subhanallah, 40 hadis, 42 hadis yang beliau kumpulkan ini adalah hasil istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai peneladanan terhadap para imam tersebut dan para hufadzul Islam, para penjaga-penjaga Islam tersebut, Ini para ulama huffaz. Baik. Wa qad ittafaqa al-ulama 'ala jawazil 'amal bil hadits ad-da'if fi fadail a'mal. Dan kata beliau rahimahullah, dan ulama sepakat akan bolehnya mengamalkan hadis da'if pada fadailul a'mal, yakni menyampaikan fadilah-fadilah atau keutamaan suatu amalan dengan hadis da'if. Kata beliau rahimahullah wa ghafara lahu, ulama seluruhnya telah sepakat akan bolehnya. Tetapi ini tidak benar sebagaimana telah dikritik oleh para ulama yang lainnya, dan al-imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala sendiri termasuk ulama yang ringan atau memudah-mudahkan dalam masalah ijma'. Seringkali beliau mengatakan hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama, namun kenyataannya ulama masih berbeda pendapat. Ini juga sekaligus menambahkan jawaban kita yang kemarin, ada yang bertanya tentang masalah ijma'. Ya. Di sini salah satu bentuk yang juga disebutkan para ulama untuk berhati-hati dari klaim adanya ijma'. Jadi harus dilakukan penelitian yang mendalam. Jadi tidak juga setiap ulama yang mengatakan ini ijma' kita terima begitu saja, tidak. Tapi harus diteliti dulu. Apakah yang dia sampaikan itu betul-betul ijma' atau masih ada ulama lain yang berbeda pendapat? Artinya ulama yang mu'tabar, yang diakui keilmuannya yang berbeda pendapat. Seperti di dalam syarah Sahih Muslim, kitab Imam Nawawi yang terkenal, di situ beliau banyak mengatakan hal ini sudah ijma' ulama, tapi kenyataannya masih ada ulama yang khilaf, yang berbeda pendapat. Seperti yang sudah jelas, beliau katakan al-ittifaq ala anna iyadatul marid sunnah. Ulama sudah sepakat bahwasannya menjenguk orang yang sakit itu termasuk sunnah. Termasuk sunnah, bukan kewajiban. Padahal jelas-jelas di dalam Sahih Al-Bukhari yang sudah ditulis sebelum Al-Imam Nawawi, ada suatu bab yang diberi judul oleh Al-Imam Nawawi, bab wujubi iyadatil marid, wajibnya menjenguk orang yang sakit. Jadi ada ulama yang berpendapat wajib dan ada yang berpendapat sunnah. Sedangkan Imam Nawawi mengatakan hal itu merupakan kesepakatan ulama bahwa sunnah hukumnya. Demikian pula perkataan beliau di sini bahwa ulama seluruhnya sepakat bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam fadail amal itu tidak benar. Bahkan ulama berbeda pendapat. Di antara yang berpendapat tidak bolehnya meriwayatkan hadis dhaif baik dalam fadailul a'mal maupun dalam ahkam, dalam hukum-hukum, adalah Imam Abu Hatim Ar-Razi. Demikian pula imam pemilik dua kitab sahih yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, yaitu Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, atau yang lebih dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Mereka berpendapat tidak boleh sama sekali meriwayatkan hadis dhaif. Demikian pula Al-Imam Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala dan muridnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Dan dari kalangan ulama mutaakhirin itu juga sangat banyak, seperti Al-Imam Syaukani, Al-Imam Al-Albani dan Muhaddith Ahmad Syakir rahimahumullahu ta'ala. Mereka semua berpendapat sama saja, tidak boleh meriwayatkan hadis dhaif baik dalam fadha'il a'mal maupun dalam ahkam. Jadi yang benar bukan pendapat seluruh ulama, tapi memang pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan boleh meriwayatkan hadis dhaif dalam fadha'il a'mal. Itu pun berbeda makna dhaif ulama terdahulu dan ulama belakangan. Seperti Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, diriwayatkan bahwa beliau membolehkan periwayatan hadis dhaif dalam fadhail al-a'mal. Tetapi ternyata yang beliau maksudkan dengan hadis dhaif adalah hadis hasan. Yakni yang tidak sampai pada dhaif, namun satu tingkat di bawah sahih. Iya. Jadi kesimpulannya, ulama berbeda pendapat. Bersamaan dengan itu, ulama yang mengatakan bolehnya mengamalkan hadis dhaif, termasuk Imam Nawawi, demikian pula Al-Hafidz Ibn Hajar, demikian pula Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Haytami, dan ulama mu'asirin ya, seperti Syekh bin Bas, Syekh Salih Al-Haydan, Syekh Salih Al-Fawzan, itu termasuk yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif pada fadail a'mal, tetapi dengan syarat. Bukan sembarang dibolehkan, dengan syarat. Minimal ada 4 syarat. Yang pertama, alla yakuna dhaif syadidan. Hadis itu tidak dhaif sekali. Tidak parah dhaifnya. Karena dhaif itu ada bertingkat-tingkat. Ada yang dhaif hanya karena hafalannya lemah. Dan ada yang dhaif karena ada pendusta di situ. Maka kalau sudah seperti ini, tidak bisa lagi digunakan. Kalau sudah ada perawi pendusta di situ, hadisnya sudah, dhaifnya berat, tidak bisa lagi digunakan untuk baik pada fadha'ilul ahmal, apalagi pada ahkam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa ayyan darija tahta aslin amin atau tahta aslin thabit. Hendaklah hadis dhaif tersebut berada di bawah suatu hadis yang sahih atau satu dalil umum yang sahih, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Yeah. Seperti disunahkannya solat tahajud misalkan. Jelas ada dalilnya. Lalu, ada hadis yang dhaif berkenaan dengan solat tahajud, maka seperti itu boleh diamalkan menurut ulama yang membolehkan karena adanya hadis sahih berkenaan dengan solat tahajud. Berarti dia di bawah hadis yang sahih. Bukan berdiri sendiri. Baik. Yang ketiga, wa alla ya'taqida 'indal 'amal bih subutuhu atau subutahu. Dan seorang yang mengamalkannya, yang menyampaikan hadis dhaif, tidak meyakini akan berasalnya hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syarat yang keempat, alla yarwiya bisighati tamrid, hendaklah diriwayatkan dengan sighah tamrid, yakni tidak dijazamkan bahwa ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, tidak boleh dijazamkan, yakni dipastikan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dengan mengatakan diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tidak boleh dengan pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak. Tetapi diriwayatkan. Ini tidak jelas siapa yang meriwayatkan. Sebagai isyarat bahwa hadis itu dhaif. Baik. Sebab adanya ancaman-ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perbuatan berdusta atas nama beliau. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Oleh karena itu harus berhati-hati, jangan menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang belum jelas. Kemudian syarat yang kelima, "Wa alla yushhira al-'amala bih." Seorang yang mengamalkannya tidak menyebarkannya. Kalau begitu tidak boleh disampaikan. Ini syarat yang kelima. Tidak boleh dia membuat hadis itu menjadi terkenal, tersebar di tengah-tengah umat. Baik. Ini syarat-syarat yang dijelaskan para ulama yang membolehkan periwayatan atau beramal dengan hadis dhaif. Ulama yang membolehkan beramal dengan hadis dhaif memberikan syarat-syarat yang ketat. Yang kalau kita perhatikan, syarat-syarat tersebut sangat sulit. Sangat sulit ditetapkan. Oleh karena itu, pendapat yang lebih selamat dan pendapat yang benar adalah tidak boleh sama sekali meriwayatkan hadis dhaif, mengamalkan hadis dhaif, baik dalam fadailul a'mal maupun dalam al-ahkam, dengan tiga alasan. Dengan tiga alasan seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Alasan yang pertama, kata beliau, anna al-hadits ad-da'if la yufidu illa dhanna ittifaqan. Bahwasanya hadis dhaif tidak bermanfaat kecuali persangkaan belaka dengan kesepakatan ulama. Wal amal bil dhanni la yajuz. Sedangkan mengamalkan suatu persangkaan, suatu dhon, belum suatu kepastian, la yajuz, tidak dibolehkan berdasarkan firman Allah, iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali persangkaan, dan tidaklah dan sesungguhnya persangkaan itu tidak memberikan, tidak bermanfaat pada kebenaran sedikit pun. Dalam surat An-Najm ayat ke-28. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhann fa innahu akdzabul hadits. Hati-hati kalian dengan persangkaan, karena itu adalah seburuk-buruknya hadis. Yani hadis yang paling dusta. Ini yang pertama. Yang kedua, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amarana bijtinabi riwayati anhu illa ma 'alimna sihhatahu anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk menjauhi riwayat dari beliau kecuali yang kita ketahui kesahihan riwayat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul haditha anni illa ma 'alimtum. Berhati-hatilah hadis. Berhati-hatilah terhadap hadis dari aku kecuali yang telah kalian ketahui. Ini ketahui pasti. Ini benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sudah melarang meriwayatkan hadis yang kita belum tahu pasti. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Sebab hal itu bisa membawa perbuatan dusta atas nama Rasul. Kemudian yang ketiga, kata beliau, anna fima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam ghaniyatun amma lam yathbut. Bahwasannya hadis yang sahih itu sudah mencukupi dari yang tidak sahih. Jadi kalau kita mau menggunakan hadis sahih saja, itu sudah cukup. Mencukupi kita sehingga kita tidak lagi membutuhkan hadis-hadis yang dhaif. Jadi pendapat yang benar tidak seperti yang dikatakan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan ini termasuk kesalahan beliau. Tetapi yang benar justru sebaliknya, tidak boleh meriwayatkan hadis yang dhaif, baik dalam fadailul a'mal maupun dalam ahkam. Dan lebih salah lagi kalau mau dikatakan itu sebagai kesepakatan para ulama. Yang benar itu adalah pendapat jumhur ulama, namun pendapatnya kurang tepat. Tetapi Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala kemudian menjelaskan, wa ma hadza falaysa i'timadi ala hadzal hadis. Walaupun demikian, kata beliau, saya tidak bergantung terhadap hadis ini, yaitu hadis dhaif yang disebutkan sebelumnya. Barang siapa yang menghafalkan 40 hadis untuk umatku, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kumpulan fuqaha dan ulama. Ini hadis dhaif. Kata Imam Nawawi, saya menulis 40 hadis ini tidak bergantung pada hadis ini. Bal ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil ahadithi sahiha. Tetapi berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, itu yang saya jadikan dalil untuk menulis 42 hadis ini. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kalian memberitahukan kepada orang yang tidak hadir. Yakni setiap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada sahabat yang hadir disampaikan kepada yang tidak hadir. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah merahmati seorang yang mendengarkan ucapanku lalu dia memahaminya dan dia sampaikan sebagaimana dia dengarkan. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi inilah hadis yang memotivasi beliau untuk menulis 40 hadis tersebut. Karena adanya hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan orang yang mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia sampaikan kepada yang lainnya. Inilah juga yang memotivasi kita secara khusus membaca atau membahas kitab hadis Arba'in dalam kesempatan kuliah subuh ini. Sebab terdapat keutamaan yang sangat besar bagi orang yang mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia sampaikan kepada umat. Kemudian kata beliau, "Tsumma minal ulama man jamal arba'ina fi usuliddin." Kemudian di antara ulama ada yang mengumpulkan atau menuliskan hadis-hadis arba'in dalam masalah usuliddin. Wa ba'duhum fil furu', sebagian lagi dalam masalah cabang-cabang agama. Wa ba'duhum fil jihad, dan sebagian lagi dalam masalah jihad. Wa ba'duhum fi zuhud, sebagian lagi menulis dalam masalah zuhud, 40 hadis tentang zuhud. Wa ba'duhum fil adab, sebagian ulama menulis 40 hadis tentang adab. Wa ba'duhum fil khutab, sebagian dalam masalah khutbah. Wa kulluha maqasid salihah radhiyallahu an qasidiha, dan semua itu adalah tujuan-tujuan yang baik. Semoga Allah meridhoi orang-orang yang menuliskan, para ulama yang menuliskan kitab-kitab tersebut. Ini yang sudah berlalu. Lalu kata beliau, wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahammu min hadza kullih. Dan aku melihat untuk mengumpulkan 40 hadis yang lebih penting dari permasalahan yang sudah disebutkan tadi. Wa hiya arba'una haditsan mustamilatun ala jami'i dzalik. Yaitu 40 hadis yang mencakup seluruhnya. Baik usuluddin, furu', jihad, zuhud, adab dan yang lainnya. Wa kullu haditsin minha qa'idatun 'azima min qawa'ididdin. Dan setiap hadis terdapat kaidah yang besar dari kaidah-kaidah agama. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan insyaallah taala kaidah-kaidah yang terdapat dalam setiap hadis. Qad wasafahu al-ulama bi anna madar al-islam alayh aw huwa nisf al-islam aw thuluthuhu aw nahwu dhalik. Telah disifatkan oleh para ulama bahwasannya Islam beredar di atasnya atau separuh Islam ada dalam hadis-hadis ini atau sepertiganya atau yang semisalnya. Yakni bagian yang sangat besar dari ajaran Islam terdapat dalam 42 hadis ini. Summa altazimu fi hadzal arba'in an takuna sahihah. Kemudian aku hanya menyebutkan di dalam arba'in ini hadis-hadis yang sahih. Wa mu'dhamuha fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, dan kebanyakannya berada dalam sahih al-Bukhari dan Muslim. Walaupun kenyataannya ada dua hadis yang dikritik oleh Asy-Syaikh Al-Albani dan beliau dhaifkan sebagaimana nanti akan kita jelaskan pada pembahasan hadisnya insyaallah taala. Hanya ada dua dari 42 hadis tersebut. Wa adzkuruha mahdhufatal asanid liyashul hifdhuha. Dan aku menyebutkan hadis-hadis ini dengan menghapus sanad-sanadnya, jadi tidak menuliskan sanadnya secara lengkap agar mudah dihafalkan. Wa ya'ummal intifa'u biha, dan agar merata dimanfaatkan oleh kaum muslimin insyaallah taala. Summa udbi'uha bibabin fi dhabti khafiyyi alfadhiha. Kemudian aku ikutkan dengan satu bab untuk memastikan lafaz-lafaznya yang belum jelas. Wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah. Kemudian terakhir beliau menasihatkan, dan sudah sepatutnya bagi seorang yang mengharapkan kehidupan akhirat, an ya'rifa hadhihi al-ahadith, untuk mengetahui hadis-hadis ini, lima syitamalat alaihi minal muhimmat. Karena kandungan permasalahan penting yang ada dalam hadis-hadis tersebut. Wahtawat alaihi minat tanbih ala jami'at tawat. Ala jami'at ta'at. Dan sudah terkandung di dalam hadis-hadis ini peringatan atas semua bentuk ketaatan. Wadhalika zahirun liman tadabbarahu. Dan ini jelas bagi siapa yang mau mentadabburi, mau menghayati hadis-hadis ini. Wa 'alallahi i'timadi, dan hanya kepada Allah aku bergantung. Wa ilaihi tafwidi wa istinadi, dan hanya kepada Allah aku serahkan segala urusan. Walahul hamdu wa ni'ma, dan milik Allah segala pujian dan nikmat. Wa bihi taufik wal ismah, dan Allah yang memberikan taufik dan penjagaan dari dosa-dosa. Alhamdulillah, inilah muqaddimah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beserta ta'liq atau komentar dari para ulama atas muqaddimah tersebut. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi muqaddimah kitab hadis Al-Arba'in Imam karya Imam An-Nawawi. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Al-Ustadz, bahwasanya kita akan membahas kitab ini dan juga akan secara bergantian dengan Masail Jahiliyah karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Dan sebagai informasi kepada para pendengar Radio Dakwah Salafiyah, banyak sekali pertanyaan yang telah masuk. Dan alhamdulillah ini ada penanya dari Bumi Ayu Brebes ya. Alhamdulillah, sampai Bumi Ayu Brebes, insyaallah. Mudah-mudahan Radio Dakwah Salafiyah bisa tersebar dakwahnya ya, dakwah Islam, menegakkan kalimatullah agar mulia, tinggi. Insyaallah mudah-mudahan tersebar. Bagi para pendengar Radio Dakwah Salafiyah yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan penjelasan maupun permasalahan agama lainnya, silakan saja kirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 085353020304. Sekali lagi saya sebutkan, bagi yang mau bertanya silakan kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS ke nomor 085353020304. Dan yang tidak memiliki alat komunikasi silakan kirimkan saja melalui surat ke alamat Radio Dakwah Salafiyah, Mahad An-Nur Al-Athari, Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Desa Sindangsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Demikian mungkin informasinya. Yang mau datang ke Mahad secara langsung untuk konsultasi dengan Asatid Mahad An-Nur, silakan. Kami senang hati menyambut kedatangan antum semua. Tapi mungkin langsung saja kepada Al-Ustadz untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi, apakah beliau menikah dan berapa jumlah istrinya? Apakah mayoritas atau banyak para nabi dan rasul berpoligami atau sebagian kecil? Ana tidak tahu, wallahu alam. Yang pasti, siapa yang mau berpoligami, silakan berpoligami, karena hal itu dibolehkan di dalam syariat, tidak boleh mencela syariat, tidak boleh membenci syariat. Kalau ada yang tidak melaksanakan poligami dengan benar sebagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang dicela adalah orangnya, bukan syariatnya. Jika ada lelaki yang mampu, adil dan kaya tapi tidak berpoligami, apakah dia pengecut atau penakut karena dia tidak mengamalkan sunnah para nabi dan rasul alaihi wasallam? Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia pengecut atau penakut, hanya saja ada ucapan Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala dan juga ucapan Syekhuna Asy-Syaikh Saleh As-Suhaimi hafizahullahu taala, ya, pengajar di Masjid Nabawi. Laki-laki yang tidak poligami itu memang penakut, ya. Baik. Apa hukum melakukan adzan? Apakah sampai derajat makruh? Kalau sampai memanjangkan yang melebihi matnya, minimal hukumnya makruh. Tapi kalau sampai merubah makna, seperti Allahu Akbar, A-nya dipanjangkan. Tadinya bermakna Allah Maha Besar, sekarang bermakna apakah Allah Maha Besar? Ini kekufuran, karena keraguan. Apakah Allah Maha Besar? Taib. Ini adzannya tidak sah dan hukumnya haram kalau sampai merubah makna. Orang yang marah murka kepada musuh ketika di medan jihad, medan perang fisabilillah, apakah boleh termasuk sunnah? Termasuk kewajiban marah murka terhadap siapa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana wajib mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Bagaimana hukumnya mendatangi para wali 9 berziarah sedang berniat untuk mendoakannya? Oh, ini sudah kemarin ya. Sudah dijawab kemarin. Apa hukumnya mengikuti turnamen, contohnya sepak bola, yang dimana kalau kita mau ikutan harus punya tim dan seragam dan mendaftar dengan sejumlah uang untuk memperebutkan juara dengan imbalan hadiah. Di sisi lain kita harus berbaur dengan orang-orang yang sepertinya meninggalkan salat. Ini termasuk judi. Termasuk judi, mengikuti suatu pertandingan dengan uang pendaftaran untuk memperebutkan sebuah hadiah. Ini termasuk judi. Ditambah lagi seperti yang disebutkan, berbaur dengan orang-orang fasik, dikhawatirkan kalau Allah menurunkan azab, kita juga terkena azabnya tanpa mengingkari kemungkaran mereka. Ustaz, betul ada Quran? Ustaz, apa betul ada Quran yang beda? Saya kemarin dengar ada orang yang ditanya di Salafi, jadi saya takut karena saya tidak bisa membedakannya yang seperti apa. Padahal yang saya baca dari dulu, Quran ini satu Quran biasa, satu Quran ada terjemahnya, dan saya sudah percaya semua dengan adanya yang dikandung dalam ayat-ayatnya yang Ustaz harus mantap atau samar dengan Quran ini. Tidak ada Quran yang beda. Yang ditanyakan kemarin adalah sangkaan saja, bahwa Quran yang ada yang dari Madinah itu katanya beda dengan cetakan Indonesia. Yang beda cuma sekedar tata letaknya saja. Ya, seperti mungkin awal surat Ali Imran misalkan di halaman sekian. Tetapi dicetakan yang lain, awal surat Ali Imran di halaman lain. Tapi isinya sama. Isinya sama. Iya. Tidak ada yang beda. Memang ada yang beda, tapi itu bukan buatan orang Islam, bukan kaum muslimin, tapi buatan orang-orang kafir untuk menyesatkan, ya, seperti yang pernah diberitakan dan sudah dilarang penyebarannya oleh pemerintah. Dan sudah dilarang oleh penyebarannya oleh pemerintah. Baik. Terlebih lagi Quran buatan Madinah. Itu sebelum dicetak diteliti dulu oleh para ulama, para penghafal Quran. Ya. Sebelum dicetak diteliti, dilihat dulu oleh para penghafal Al-Quran. Apakah ada kesalahan atau tidak? Iya. Jadi kalau mau kita perkirakan ada kemungkinan salah, yang lebih besar kemungkinan salah adalah cetakan di Indonesia. Ya, adalah cetakan di Indonesia dibanding cetakan yang dari Makkah dan Madinah. Gimana cara baca Al-Fatihah dalam sholat berjamaah salat saat jadi makmum pada imam yang dijaharkan bacaannya? Pendapat yang paling kuat dalam hal ini, seperti disebutkan As-Sanani dalam As-Subul, adalah mengikuti setiap ayat. Jadi setelah imam membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, makmum menyusul membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Apa dibolehkan anak laki-laki kami sholat berjamaah dengan orang yang kadang masih melakukan kesyirikan? Karena anak tinggal di lingkungan yang tidak sefikrah. Syukran dari Ummu Husain di Lakbok. Tidak boleh berjamaah dengan pelaku kesyirikan. Kalau hanya bid'ah yang tidak sampai pada kesyirikan, masih boleh. Tapi kalau sudah kesyirikan, tidak dibolehkan. Seperti yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Apa syah? Enggak. Syah apa enggak? Ketika seorang non-muslim mau menjadi mu'alaf, tidak disaksikan kiai ketika masuk jadi mu'alaf. Terima kasih Wahyudin Sukajadi. Sah. Tanpa ada yang menyaksikan, sah. Dengan syarat, dia mengucapkan syahadat tersebut, dia pahami maknanya, dia yakini dan dia amalkan. Itu saja. Gimana dengan orang muslim yang suka menjelek-jelekan agama sendiri, tapi membanggakan agama lain? Gimana hukumnya? Hukumnya adalah kekafiran. hukumnya adalah kekafiran berdasarkan firman Allah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan rasulnya, dan dengan ayat-ayatnya kalian memperolok-olok, kalian menghinakan, kalian merendahkan? Tidak usah kalian minta maaf, tidak usah kalian mencari-cari alasan, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Mau tanya Ustaz, bagaimana kalau kita minta izin kepada pemerintah untuk menghancurkan kuburan tempat kesyirikan di Indonesia? Boleh saja, hanya saja yang memiliki kekuatan itu adalah pemerintah, sehingga tidak ada perlawanan dari orang-orang yang memuja kuburan tersebut. Dan yang paling terpenting di sini adalah berdakwah dahulu dalam menyampaikan hal itu. Kalau orang-orang yang biasa mengagungkan kuburan itu sudah memahami maknanya, maka mereka sendiri akan menghancurkan tempat-tempat kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi yang paling penting di sini adalah dakwah. Iya. Kalau cuma sekedar menghancurkan, mereka bisa bikin lagi yang lain. Iya. Jadi yang paling penting adalah mendakwahi mereka. Mau tanya Ustaz, di daerah saya banyak dukun bersorban. Bahkan ada yang punya pondok. Bagaimana cara memperingatkan agar masyarakat menjauhinya? Peringatkan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Menjelaskan tentang hakikat dukun dan amalan-amalan dukun. Sehingga mereka bisa membedakan yang mana itu ustadz yang benar, yang mana seorang yang mengikuti kebenaran, dan yang mana yang pura-pura menjadi kiai padahal hakikatnya dia dukun. Ustaz, saya Heri di Cilacap, saya mau tanya, apakah mengucapkan aku tidak akan menggauli kamu lagi, apakah itu termasuk talak? Apakah saya harus ijab kabul lagi? Ucapan seperti ini yang bisa mengandung makna talak atau tidak harus disertai niat. Jadi ucapan talak itu ada dua bentuk, ada yang sharih, ada yang kinayah. Kalau yang sharih jelas, yang tegas, misalnya saya talak kamu, nah, itu sudah tidak bisa diartikan lain, maka jatuh talaknya walaupun dia main-main. Hal ini termasuk perkara yang dalam syariat tidak boleh main-main. Iya. Adapun ucapan kinayah yang masih mengandung maksud lain, maka itu disyaratkan harus dengan maksud, yakni harus dengan niat. Iya. Seperti ucapan, saya tidak akan menggauli kamu lagi, saya tidak mau melihat kamu, pulanglah ke rumah orang tuamu. Ini harus disertai dengan niat. Kalau disertai dengan niat mencerai, maka jatuh talaknya. Dalilnya hadis Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang wanita yang diperistri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatinya, dia mengatakan, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, laqad udzta bi'azimin, engkau telah meminta perlindungan kepada Allah yang maha agung. Ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke keluargamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikannya. Tapi sebaliknya, ada ucapan yang sama diucapkan oleh seorang sahabat, tetapi beliau tidak bermaksud untuk mencerainya. Yaitu pada kisah Ka'ab bin Malik dalam riwayat Bukhari Muslim, ketika Nabi SAW menghukum dia karena tidak mengikuti jihad dengan tidak boleh menggauli istrinya dan harus berpisah untuk sementara waktu. Maka dia katakan kepada istrinya, ilhaqi bi ahlik, pulanglah ke rumah keluargamu. Fatakuni indahum, engkau tinggal dulu bersama mereka, hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr, sampai Allah memutuskan perkara ini. Dan beliau tidak bermaksud menceraikan, maka tidak jatuh talaknya. Jadi kesimpulannya, ucapan ini kalau tidak disertai niat menceraikan, maka tidak jatuh talaknya. Baik. Tapi kalau disertai niat, maka jatuh talaknya. Kalau belum sampai 3 kali talak, baru talak pertama dan kedua, tidak perlu ijab kabul lagi. Selama belum melewati 3 kali masa haid, tidak perlu ijab kabul lagi. Langsung saja ketika mereka berbaikan, atau bahkan ketika mereka berhubungan suami istri, itu sudah masuk dalam rujuk, ya. Kecuali kalau sudah sampai 3 kali, maka tidak boleh lagi mereka rujuk sampai si wanita ini pernah menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Semoga Allah tetap memberi keteguhan kepada kru RDS untuk mendakwahkan tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Di negeri ini sangat dikenal kuburan keramat. Pertanyaan, apakah istilah kuburan keramat itu ada dalam Islam? Tidak ada dalam Islam. Tidak ada istilah kuburan keramat dalam Islam. Bagaimana hukum ziarah kubur? Kenapa di negara Arab ziarah kubur tidak berlaku? Ziarah kubur berlaku di mana saja. Hanya saja ada negeri yang ziarah kuburnya banyak kebid'ahan. Hukumnya ziarah kubur itu sunnah. Tetapi banyak sekali sudah tercampur dengan kebid'ahan-kebid'ahan, bahkan kesyirikan. Ziarah kubur yang benar itu hanya ada dua saja bentuknya. Pertama, tujuannya untuk mengingat kematian. Dan kedua, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bukan kita berdoa kepada Allah di sisi kubur tersebut, apalagi sampai berdoa kepada penghuni kubur itu. Ustadz mau bertanya, bolehkah baca istiftah satu kali dalam sholat sunnah yang banyak rakaatnya? Boleh saja, sebab istiftah hukumnya sunnah, namun yang paling afdal dibaca ya, setiap kali, setiap salam mau sholat lagi, sholat yang baru dibaca lagi. Pak Ustadz mengatakan bahwa kalau sudah tingkatan ma'rifat boleh maksiat. Mau menjelaskan apa contohnya? Ini bukan perkataan saya ya. Saya hanya mencontohkan perkataan yang salah, bahkan kekafiran. Ini termasuk kekafiran orang-orang sufi. Mereka mengatakan kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat boleh berbuat maksiat sebab tidak ada kewajiban lagi untuk taat kepada syariat Islam. Ini kekafiran dengan kesepakatan seluruh ulama. Iya. Ya seperti perzinahan, minum khamar. Ya, di antara sufi diriwayatkan ada yang berzina, ada yang minum khamar, bahkan ada yang berhubungan antara sesama jenis dan mereka katakan dia sudah wali. Kalian tidak tahu apa maksud ucapannya. Ya, seperti klaim mereka, kalau pimpinan mereka melakukan suatu kesalahan, maka mereka akan membela. Dia sudah tingkatan wali, dia sudah ma'rifat, kalian belum sampai di situ. Maka jangan menyalahkan. Ini ucapan-ucapan mereka. Ustaz, bacaan La ilaha illallah anta subhanaka wa bihamdika. Dan seterusnya, di dalam solat taubat, setelah baca Fatihah, ini tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya ucapan tersebut. Solat taubat sama dengan solat yang lain. Solat taubat sama dengan solat yang lain caranya. Usulan mohon waktu untuk tanya-jawab setelah kuliah subuh diperpanjang karena terkadang si penanya esok harinya berhalangan. Sehingga belum sempat dengar penjelasan dari Al-Ustadz padahal dia waktu itu butuh jawaban. Ya. Kita pertimbangkan, namun untuk sementara ini belum bisa. Sebab setelah pelajaran kita ini ada pelajaran Ustadz Khatib dan Ustadz yang lainnya ya, di ma'had kita ini. Taib. Adapun yang sudah bertanya dan merasa jawabannya terlewati, silakan diberitahukan. Ya mungkin kita jawab via SMS saja. Seekor bulung dalam sangkar dikasih makan dan minum, tapi tanpa ada jodohnya, jantan betina. Apakah itu termasuk menyiksa burung? Kalau terbukti menyiksa burung, maka tidak dibolehkan. Bagaimana hukum pakai jas dan dasi? Pakai jas tidak ada masalah, tapi pakai dasi telah difatwakan para ulama itu adalah bentuk tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Memasukkan baju ke dalam celana seperti anak-anak sekolah dan para pegawai kantor dan lain-lain. Kalau dia bisa membentuk auratnya, yaitu bokongnya, yakni nampak lekuk-lekuk auratnya, maka ini hukumnya haram. Aurat itu harus ditutup, tidak boleh dilihat, demikian pula lekuk-lekuk tubuhnya. Pak Ustadz, saya Sarif di kawasan mau bertanya, kalau kita mengaji berhadap-hadapan dengan perempuan, apa kita mendapatkan dosa? Mendapatkan dosa, sebab Allah memerintahkan antara laki-laki dan wanita harus ada hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna. Kalau kamu ada keperluan pada istri-istri Nabi, dikatakan kepada para sahabat, kalau kamu ada keperluan pada istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab karena yang hal itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Perhatikan, ini diperintahkan kepada sahabat dan istri-istri Nabi agar hati mereka semakin suci, apalagi dengan kita yang keimanan kita jauh di bawah para sahabat dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ustaz, di sini ada orang wafat siang lalu malamnya diharuskan tahlil. maksudnya 7 orang sampai 7 malam. Setelah nanti 40 hari buat tahlil lagi, 100 hari tahlil lagi. Yang saya tanyakan keadaan seperti itu benar atau tidak? Ini tidak benar, ini termasuk bid'ah dan ini termasuk ajaran Hindu-Buddha. Ada seorang Hindu yang masuk Islam dan dia katakan ini ajaran Hindu. Iya, bukan ajaran Islam. Ini termasuk bid'ah mengada-ngada di dalam agama dan memberatkan orang yang meninggal dunia, keluarga yang meninggal dunia tersebut, dan termasuk bentuk meratapi mayit. Saya diding di Cikupa, saya mau tanya, apakah dosa orang yang melihat aurat dan memperlihatkan aurat itu sama? Yang lebih besar dosanya adalah yang memperlihatkan aurat, sebab dia yang menyebabkan orang lain berbuat dosa. Dia mendapatkan dosanya sendiri dan dia juga menanggung dosa orang lain tanpa mengurangi dosa orang yang lainnya. Ustaz yang dimuliakan, yang semoga dimuliakan Allah, apa hukumnya memberi nama Anjumi Zuhuri untuk sebuah kamar pelajar atau santri? Apakah itu bid'ah? Apa artinya Anjumi Zuhuri? Saya tidak tahu artinya. Mungkin bisa lebih diperjelas lagi. Ustaz punya hajat khitanan anak, khitanan anaknya ditumpahkan kuda. Ditumpahkan kuda diiringi dengan drum band. Jaraknya cukup jauh. Setelah sampai ke tempat khitanan anak diturunkan dari kudanya, lalu disuruh baca ayat Al-Quran, disebut halaman, disebut khataman, dilihat dan didengar oleh para tamu undangannya sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan. Yang kutanya Ustaz, acara seperti ini apa ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sepertinya kok banyak sekali yang melakukan Ustaz. Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terpaksa dalam menjalankan ibadah karena takut ingat siksa neraka, apakah itu termasuk ikhlas? Keikhlasan itu mencakup ketiga macam, bukan sekedar takut kepada Allah. Harus disertai dengan kecintaan dan mengharapkan rahmat dan takut dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mencakup tiga hal. Beribadah dengan dasar cinta, dengan dasar mengharapkan rahmat Allah dan surganya, dan takut dari azab Allah dan nerakanya. Apakah ilmu harus dihafal dengan dalil-dalilnya? Bagaimana kalau cukup dimengerti lalu diamalkan? Apakah amalannya diterima Allah subhanahu wa ta'ala? Cukup dimengerti lalu diamalkan. Tapi kalau mau menghafal itu yang paling bagus, agar kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Orang lain akan mendapatkan manfaat dan lebih bisa menerima apa yang kita sampaikan kalau kita sampaikan dengan dalil-dalil. Ini penting sekali bagi para talabatul ilmi. Oleh karenanya, minimal ini kita katakan wajib kifayah bagi para talabatul ilmi. Bagi para penuntut ilmu, bagi para santri, mereka harus menghafal dalil-dalilnya agar disampaikan kepada umat. Adapun kepada seluruh umat, cukup dia mengerti bahwa yang dia amalkan itu berdasarkan dalil, cukup insyaallah ta'ala diterima oleh Allah dia telah memenuhi syarat diterimanya amalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada keharusannya menghafal. Dan pentingnya menghafal, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, "Dhahaba kullu syai' illa ma hafiznah." Akan hilang segala sesuatu kecuali yang kita hafalkan. Yani ilmu itu akan hilang kecuali yang kita hafalkan. Jadi penting sekali menghafal ilmu agar tidak hilang, agar bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Kalau kita tidak mau menghafal, siapa lagi yang kita mau harapkan menghafal Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk didakwahkan kepada kaum muslimin? Dan sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi dari Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Semoga Allah merahmati seorang yang mendengarkan ucapanku lalu dia memahaminya dan dia menyampaikan sebagaimana dia dengar. Perhatikan yang terakhir, dia menyampaikan sebagaimana dia dengar. Artinya dia hafal. Dia hafal benar hadis tersebut, lalu dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Iya. Jadi penting sekali menghafalkan dalil-dalil Al-Quran dan Al-Sunnah untuk kita sampaikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Sehingga hilang kebiasaan buruk sebagian kaum muslimin, ibadah itu, beragama itu hanya sekedar ikut-ikutan. Apa saja yang dikatakan oleh pemuka-pemuka agama tanpa mau mengetahui apakah yang mereka katakan itu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Jadi, ini akan berdampak baik bagi masyarakat apabila ada yang menghafalkan Al-Quran dan Al-Sunnah sehingga terbiasa. Di dalam mengamalkan harus benar-benar berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan yang paling minimal, kalau tidak bisa dihafal di dalam dada, dihafalkan tempat-tempatnya dalam Al-Quran, ini surat apa, ayat berapa, dan hadis-hadisnya, kalau ada kitabnya kita tahu. Kapan kita butuhkan, kita bisa buka, kita tunjukkan ini hadisnya. Sehingga kata para ulama, menghafal itu ada dua bentuk, hifdhus sadr dan hifdhul kitabin. Taib, inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin.